Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa salatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, rasul kita sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab persaudaraan, itulah materi yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Dan ketika kita mendengar kata adab-adab persaudaraan, kira-kira saudara mana yang kita maksud nih, hadirin sekalian? Saudara kandung, saudara sepupu. Tentu saja surat Al-Hujurat ya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama orang-orang beriman adalah saling bersaudara. Ini harus kita dudukan dulu. Al-mu'min akhul mu'min, seorang mu'min itu saudara bagi mu'min yang lain. Itulah yang dimaksud dengan saudara. Lebih luas. Nyala lagi sih. Oh iya. Kacau nih. Aduh, udah saya salah sampai alarm. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita dudukan. Karena nilai persaudaraan dan adab-adab persaudaraan di antara Islam itu sedikit demi sedikit itu mulai terkikis, kita lihat. Dan ini yang harus dibangkitkan lagi, yang harus dibakar lagi. Kenapa demikian? Karena kan kita bersaudara itu kesukuan kita atau kesamaan kita tinggal di sebuah negara. Nah, ini kan kita bersaudara adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas innamal mu'minuna ikhwah, artinya orang-orang beriman itu bersaudara. Tapi kan kalau kita lihat sekarang itu kayak bukan saudara gitu loh. Ketika di tanah air kita beli barang ditipu, yang menipu agamanya apa? Kan gitu ya. Ketika kita misalnya lagi jalan lalu bingung nyari jalan, tiba-tiba diklakson-klakson dari belakang, kan yang klakson. Terus begitu berpapasan, buka kaca mobil, caci maki biasanya, ya Allah. Itu muslim juga tuh biasanya tuh. Nah, kadang-kadang ngurus sesuatu dipersulit gitu ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ternyata oknumnya mesin juga. Jadi gak ada nilai-nilai saudara ya, gak. Kalau kita ngurus sesuatu yang jadi petugasnya tuh saudara kita, itu biasanya apa? Harusnya kan cepet aja tuh, gak ada tak balik di pimpong sini. Kenapa? Karena saudara kan gitu ya. Tapi itu kan gak tercermin, gak tercermin sama sekali. Sesama tetangga gak saling kenal gitu. Paling reuniannya setahun sekali, ketika salat terawih Ramadan atau ketika halal bihalalnya, udah gak saling sapa, gak saling tahu gitu. Itu kita lagi salat ketemu Pak Fulan, sampai ada nyata, oh Pak Fulan tuh masih hidup ya. Iya mas, meninggal karena semua nih gitu. Apalagi suasana seperti Jakarta yang individualismenya tuh kuat banget. Nah, ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu adab nih. Apa adab-adab persaudaraan? Nah, bicara adab-adab persaudaraan tuh, tapi ada satu hadis yang mewakili seluruh adab di dalam Islam. Ini bukan kata saya. Ini salah satu pengajar di Masjid Nabawi, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau menyatakan bahwa hadis muara dari seluruh adab-adab di dalam Islam. Kalau kita bisa mengetahui, memahami dan mentadabbur ini, maka itu adab-adab yang lain tinggal nyusul aja. Hadisnya diriwayatkan al-Imam Bukhari, hadis yang valid. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Jadi kata Nabi kita, kita ini gak akan beriman sampai kita menginginkan untuk saudara kita apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Nabi mempertajam sabda tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal khair, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Jadi yang baik-baik gitu. Hadis ini adalah hadis yang menjadi induk setiap akhlak dan setiap adab bersaudara di dalam Islam. Karena waktu itu yang sangat terbatas, ini yang harus kita dudukkan. Kalau kita bisa menancapkan hadis ini ke dalam sanubari kita, itu enak. Dan saudara kita benar-benar kita akan sikapi dengan adab dan akhlak. Oleh karena itu mari kita bedah hadis ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, poin yang pertama dari hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana yang dia inginkan dirinya sendiri. Pelajaran yang pertama nih, apa maksud tidak beriman dalam hadis ini? Nah, ini kan perlu kita dudukkan, ya kan? Contoh misalnya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atau bapak, ya kita semua ya, ketika kita kerja di Abu Dhabi, pengennya Panennya berapa sih dari targetnya sebulan? Sebentar aja. Di Indonesia berapa? 80 juta per bulan. Nah, kita hanya sebulan 100 juta. Kita pengen sebulan 100 juta. Itu kita pengen tuh. Nah, ada enggak perasaan kita berharap saudara kita dapat 100 juta juga? Hah? Gimana nih? Nah, kalau kita enggak kepikiran gimana? Kita kafir enggak? Kan kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman orang dari kalian sampai untuk apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Kita pengen selari 100 juta. Kira-kira enggak bersaudara kita kafir enggak? Wah, nih, harus kita dudukan kan? Kan kata Nabi, la yu'min, enggak beriman. Coba nih, kafir enggak kira-kira? Kira-kira aja. Nah, kayaknya kafir pembesar, Masya Allah. Kayaknya siap mengkafirkan diri sendiri enggak nih? Kayaknya kita banyak kafir kalau begini caranya. Hadirin, kata para ulama, dan ini ijma ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan bisa dicek ketika Imam Nawawi mensyarahkan, yang dimaksud iman di dalam hadis ini adalah iman sempurna. Adapun aslul iman atau dalam istilah ilmu akidah mutlakul iman itu masih ada. Nah, jadi iman kita ini kurang gitu loh, cacat lah kalau bahasa yang perlu kita tekankan. Gak akan sempurna, gak akan bagus, gak akan. Jadi kalau kita gak punya perasaan, walaupun tahajud kita sehari 4 jam tuh, enggak, iman kita gak akan sempurna, gak akan sempurna. Walaupun puasa di luar Ramadan Nabi Daud, nah akan sempurna, tetap aja cacat iman kita. Sampai kita menginginkan untuk saudara kita apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri, itu berat loh. Walaupun setiap hari satu jus atau dua jus berhasil kita lahap setiap hari, tapi kalau kita gak menginginkan kebaikan untuk saudara kita, yang kita inginkan untuk diri kita sendiri, mohon maaf, Anda bukan mukmin yang ideal. Walaupun sumbangan kita setiap hari misalnya 50 juta, Masya Allah, sehari 50 juta, ada aja 365 hari. Tapi tetap aja kalau kita gak punya perasaan itu, Anda bukan mukmin yang baik. La yu'min, Nabi mengatakan tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya, dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ya Allah. Jadi walaupun gak kafir, tapi ini iman berparokan. Anda hafal 30 juz dari Al-Quran, kalau ceramah enak gitu ya, ngisi di sana kemari, kalau dia masih senang gitu, temennya salah gitu loh, saudaranya salah diketawain, dia lecehkan di kajian-kajiannya, Anda bukan orang beriman yang baik. Sebagaimana kita gak ingin salah, jangan sampai pengen saudara kita jatuh ke dalam kesalahan. Gimana Allah? Jelas ini ya, ini dalam loh. Itu pelajaran pertama. Jadi ini yang harus kita kaji dulu nih. Kan kadang-kadang kita ngeremehin sedang, ah udah nafsi-nafsi deh, gue lolo deh gitu. Kan gitu ya, urusan-urusan gue, urusan-urusan lo, itu kan kata orang Jakarta gitu. Udah gak peduli. Enggak, iman Anda yang dipertaruhkan. Itu pelajaran yang kedua. Apa hukum memiliki perasaan seperti ini? Apa sih hukumnya memiliki perasaan, minu ahadukum, memiliki perasaan ingin kebaikan untuk saudaranya, hukumnya apa tuh? Sunnah atau mubah? Saya sunnah atau mubah? Yang bilang mubah siapa? Boleh. Yang bilang sunnah siapa? Masya Allah. Iya, hukumnya wajib. Wajib. Masya Allah. Saya kan cuma mengarahkan aja. Seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim pernah mengatakan, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini kaidah, apabila kita baca dalil, iman itu dihilangkan karena meninggalkan sebuah perkara, meninggalkan sebuah perkara, maka kalau enggak wajib haram udah perkara tersebut. Itu kaidah. Misalnya Nabi mengatakan la imana liman la amanatalah, tidak ada iman bagi orang yang enggak amanat. Berarti amanat hukumnya apa? Wajib. Gitu aja. Karena iman ditiadakan. Jadi walaupun bukan dikafirkan, tapi itu menunjukkan gaya bahasa itu sesuatu itu wajib. Misalnya wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi man la ya'man jaruhu bawa'iqa. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, berarti menjaga kenyamanan tetangga wajib. Tetangga kita resah, tetangga kita galau, tetangga kita gak bisa tidur, dosa kita. Nabi mengatakan tidak beriman sampai kita menginginkan untuk saudara kita apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Berarti memiliki perasaan ini wajib, hadirin. Wajib. Subhanallah. Gak mudah. Jadi coba kalau kita itu betapa banyak dari pintu ini. Walaupun dalam perinciannya nanti ada khilaf sedikit dalam masalah-masalah dunia sebagaimana dijelaskan Syekh Shalih Al-Syekh, tapi secara umum harus kita punya perasaan seperti ini. Kita harus menginginkan untuk saudara kita kebaikan yang kita inginkan. Jadi hukumnya apa? Wajibnya. Mohon maaf ya, gak ada maksud ngerjain tadi, tapi biar kan diingat terus tuh, nempel terus ustadznya di mana sih, kan gitu ya. Masya Allah. Itu yang kedua, hadirin. Yang kedua, yang ketiga, dalam faktor apa sih kita harus memiliki perasaan ini? Dalam faktor-faktor apa atau dalam bidang apa kita harus menginginkan untuk saudara kita sesuatu yang kita inginkan untuk diri kita sendiri? Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bidang ibadah dan iman. Iya loh. Dalam bidang akidah dan ibadah. Artinya apa sih? Pada saat atau dalam bidang agama lah, hablu minallah lah, gitu bahasa cepatnya. Artinya pada saat kita mendapatkan hidayah, kita rajin sholat, kita semangat baca Al-Quran, kita memiliki akidah yang benar sebagaimana akidah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka kita perasaan yang sama untuk orang lain. Bahkan Imam Nawawi mengatakan sampai-sampai kita harus punya perasaan semoga seluruh manusia masuk Islam. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebagaimana kita menikmati hidayah, kita juga harus berharap orang menikmati hidayah yang kita rasakan. Iya kan? Kita sudah bahas tadi kemarin ya, An-Nahl 97, man amila salihan min dzakarin aw untha fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti bahagia, pasti, kalau ikhlas dan amalnya benar. Nah, ketika kita merasa kebahagiaan di saat kita beriman kepada Allah, beriman kepada takdir, maka kita harus berharap seluruh umat Islam itu akidahnya benar gitu loh. Ketika kita melihat seseorang yang akidahnya bermasalah, kita harus kasihan dengan mereka dan punya harapan semoga dia dapat hidayah. Karena gak akan bahagia, gak akan bahagia. Makanya Al-Imam Ahmad bin Abdul Hal pernah mengatakan gini, memang benar, ini saya nukil dan dengan bahasa aktual saja ya, nggak retor-retor nggak seperti itu, tapi secara aktual maknanya demikian. Memang benar, kalau kita melihat sepak terjang yang suka bicara tentang Allah, suka bukan pakai ayat dan pakai hadis, memang benar kita gemes melihatnya, kata Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain, betapa gersangnya hidup mereka, betapa menderita mereka, kita akan dan kita akan semangat mendakwahi mereka. Orang yang menyimpang itu gak akan bahagia. Wa man a'rada an dzikri fa inna syaitan dhanka, akhir-akhir surat Thaha, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan derita. Gak akan bahagia. Walaupun kesannya banyak fasilitas, gak akan bahagia. Maka betul kita benci karena Allah, gemes gitu loh, syariat Allah di otak atik. Tapi dari sisi lain kesian gitu loh. Kita harus punya perasaan itu. Semoga tidak ya. Lihat Nabi SAW. Nabi SAW di waktu yang bersamaan beliau dicaci, beliau dimaki, ya, beliau diboikot selama tur, beliau tetap mendakwahkan musuh-musuh beliau untuk masuk ke dalam Islam, berakidah dengan akidah yang benar. Coba kalau Nabi kayak sebagian kita, udahlah, pokoknya gue gak mau doain lagi, biar neraka udah tempatnya, kan gitu. Tapi enggak, luar biasa. Hadirin, perang Uhud itu menarik banget. Perang Uhud, umat Islam di perang Uhud menang atau kalah? Sebagian ulama tidak mau menggunakan kata kalah, tapi musibah. Karena ilmu perang terdahulu untuk memastikan kita menang, itu kita harus tinggal di lokasi peperangan dalam beberapa waktu baru kita pulang. Sedangkan itu tidak dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Tapi yang jelas, pakai bahasa orang awam saja, kita kalah. Masya Allah. Tenang, jangan ada yang marah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita tenang dulu. Tujuh puluh sahabat meninggal dunia. Ingin tanya, 70 sahabat yang meninggal itu kira-kira punya keluarga enggak? Punya istri, sebagian punya anak, punya orang tua. Dan ini adalah sisi lain dari perang Uhud. Aktor-aktor intelektual dibunuhnya 70 nabi itu masuk Islam. Abu Sufyan pimpin pasukan Quraisy di perang Uhud masuk Islam. Khalid bin Walid yang merubah keadaan saat beliau membawa pasukan berkuda untuk menyerang bagian belakang Bukit Rumah, dan akhirnya bukit itu ditaklukkan dan akhirnya umat Islam diserang dari dua arah masuk Islam. Wahsy, pembunuh siapa? Hamzah, masuk Islam. Dan yang luar biasanya, tidak ada penolakan sama sekali dari umat Islam. Semua ahlan wa sahlan. Ya Allah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Oh, itu berat. Kita punya paman yang sangat kita sayangi dibunuh orang. Kira-kira bisa maafin enggak tuh? Ini Hamzah, paman yang sangat beliau sayangi, dibunuh Wahsy. Ketika diterima enggak oleh Nabi? Diterima. Tapi enggak mengatakan, buat ente enggak boleh masuk Islam. Enggak boleh. Aneh nginep ente di neraka. Oh, repot kan kalau begitu. Enak banget sudah ngebunuh Hamzah masuk surga. Enggak bisa. Ah, subhanallah, diterima. Kita saudara kita salah dikit aja melotot, ya Allah. Kan gitu ya. Lagi bawa mobil bemper kita ditabrak, wah masya Allah. Tenang aja, tenang, sabar gitu loh. Ini bemper nggak ada apa-apanya dibanding Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalanan kita disalip orang itu, waduh, sumpah serapah. Oh, ngeri udah deh, sumpah serapah. Apalagi atau di Abu Dhabi misalnya, baik itu di tanah air, luar biasa. Sampai saya pernah dengar sendiri, cuman gara-gara jalan disalip aja, gue sumpahin lo mandul 7 turunan. Lah, wala wala kota ila billah. Saya ingin tanya, orang mandul ada turunan pertama gak? Gak ada kan, kok bisa 7 turunan itu loh. Lah, wala wala kota ila sah. Kelewatan emang benar. Padahal sesama muslim, masa disumpahin mandul sih? Tega, tega banget nih orang. Lah, wala wala kota ila billah. Ya itu kenyataannya. Orang cuma gara-gara nyalip jalan doang, nyelak gitu, nyerobot. Waduh, ya Allah. Oke deh dia salah, tapi kan ingat loh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Khalid bin Walid masuk Islam diterima, gak ada janda-janda protes tuh, gak ada. Ya Rasul, dia yang membuat aku jadi janda ya Rasul, gak ada tuh. Diterima ahlan wa sahlan. Karena itu tadi, ukhuwah itu benar-benar mengakar. Sebagaimana saya menikmati, saya pengen Islam terlepas ada hubungan pribadi antara saya dengan dia. Oh, luar biasa. Nah, ini yang perlu kita camkan. Gak ketika kita udah rajin sholat ya, rajin puasa, ngelihat teman kita nggak sholat, ngelihat saudara kita nggak sholat, itu harus ada harapan semoga dia sholat, doakan dia dalam sujud kita, kan gitu ya. Ketika kita ibadahnya sudah benar, ngelihat teman kita ibadahnya masih belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, jangan diketawain, jangan dijatuhkan. Dakwahin dengan bijak gitu. Kan kita pengen dia dapat hidayah. Ini diketawain, dijatuhkan, dibodoh-bodohi. Mana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Inilah. Kan gitu ya. Ngelihat koruptor gitu loh. Kita ngelihat koruptor di TV gitu. Ada nggak yang jatuh? Allah yahdi, semoga Allah kasih hidayah kepada dia. Ada nggak tuh? Kebetulan ada, insya Allah ya, masya Allah. Nah itu bagus tuh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita kan tahu, kita udah ngerasain mungkin ya, uang haram tuh nggak akan buat bahagia. Ketika kita lihat ada saudara kita itu, kesian kita. Kita pengen dia dapat kebahagiaan, semoga dia dapat hidayah. Gitu. Simpel ya, tapi dahsyat loh ini hadis. Kesannya aja sederhana, tapi itu merubah mindset kita. Pokoknya kita pengen orang itu dapat hidayah, orang itu rajin ibadah, orang itu beriman, orang itu bertakwa sebagaimana kita bertakwa. Atau kita berusaha meniti jalan ketakwaan. Nah dari situ tuh kita akan sayang sama saudara kita, itu yang pertama. Lalu kita akan dakwahin, kita akan semangat berdakwah. Nah kan acara-acara seperti ini kan itu sebuah dari kesadaran agar semua teman-teman yang di Abu Dhabi ini berada dalam satu visi dan misi taat kepada Allah. Ini bagus. Terus dalam berdakwah kita akan santun gitu. Kita akan bijak, enggak akan nyerang sana nyerang sini dengan kata-kata kotor, kata-kata yang keras, kata-kata yang menjatuhkan. Wong saya ingin dia dapat hidayah, bukan ingin menjatuhkan, bukan ingin pamer ilmu, bukan ingin pamer hafalan, coba buka ini, enggak. Kita ingin semua dapat hidayah. Maka para kata-katanya itu dijaga gitu loh. Saya pernah baca satu surat kritik dari mufti Saudi yang lalu, Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mengkritik salah satu da'i di Kuwait. Apa surat beliau? Ila Al-Akh Al-Sheikh Al-Fadil Fulan bin Fulan hafizakumullah, kepada saudaraku Sheikh. Sheikh tahu ya, bahasa Abu Dhabi Sheikh itu kan guru, guru bil, yang mulia Fulan bin Fulan, semoga Allah senantiasa menjaga anda. Ya Allah, enak banget bahasanya ya. Ini ngeritik loh. Coba kita lihat sosmed kita, kalau udah ngeritik orang, waduh, udah ngeri udahlah. Ada bahasa semoga Allah menjaga anda? Nggak ada, udah diserang habis, udah dibunuh dia bisa-bisa. Nah ini nggak ada perasaan iman. Jadi kan gitu ya, kalau memang kita dakwah pengen orang dapat hidup, marah-marah nggak ada gunanya. Kita pengen, kita ini bukan ingin melukai perasaannya, menjatuhkan dirinya, kita pengen dia dapat hidayah. Makanya Nabi kan gak pernah marah-marah dakwahnya, gak pernah nyerang sana nyerang sini, padahal diboikot, ditimpuk, dihina, dicaci. Pernah gak baca hadis Nabi mengolok-olok Abu Jahal? Nah, baca hadis Nabi membuli Abu Lahab? Enggak. Nah ini kan, ini kadang-kadang hilang nih gitu loh. Dan ini harus dihidupkan kembali, harus dihidupkan kembali. Kalau ngelihat temannya salah atau keliru, dikasih nasihat. Bukan, bapak tahu nggak kesalahan bapak? Kalau nggak masuk neraka pak. Jangan, udah nanti dulu lah, bicara baik-baik dulu gitu lah. Aduh, saya tuh kagum loh dengan niat baik bapak, bagus banget loh. Ini saya ini masih jauh dari bapak. Semoga niat baik bapak, bapak bisa pertahankan. Tinggal pak, alangkah indahnya jika niat baik bapak ini dituangkan dengan cara yang benar. Nah kebetulan tadi saya ngeliat pak, ini ada hadis pak, mungkin bisa bahan renungan dan bahan pembelajaran, kan enak gitu. Daripada langsung, tadi tuh bapak salah. Makanya kalau diundang pengajian, datang ke kubur. Ini gak pernah datang sih, kan begitu. Ya Allah, ya orang gak ada yang mau datang lah. Nah, walau-walau kata ilah bilang. Nah, bagus begini. Ini gak ada nilai-nilai ukhuwah gitu. Ya, galakan. Makanya kalau semua ormas Islam atau lembaga dakwah di tanah air dan di kita semua ingin berpegang teguh dengan hadis ini, termasuk kita semua, kita masih jauh ya, itu enak, adem aja datang, nggak ada gontok-gontokan. Menyalahkan yang salah itu biasa, tapi kan nggak harus dicaci maki. Bukankah selama ini kita hidup, kita nggak akan maju kan tanpa dikritik, ya nggak? Ya nggak sih. Tapi kan bukan caranya menjatuhkan orang, menjelek-jelekan orang. Kritik silakan, tetapi caranya yang santun, menginginkan kebaikan untuk saudaranya, dan itu tercermin dari kata-kata yang dirangkai gitu dong. Jadi kita tetap bisa tegas tapi hikmah gitu hadirin. Insya Allah orang terima kok. Karena itu tadi kan saya ingin tanya, kalau kita gak pernah dikritik oleh guru matematika kita, kira-kira kita pintar matematika? Mungkin kita dikasih soal matematik nih, 1 tambah 1 kita jawab 3 dulu, nama juga masa ke SD. 2 tambah 2 5, 3 tambah 3 7. Ketika gurunya ngelihat, wah ini 1 tambah 1 3, 2 tambah 2 5, 3 tambah 3 7. Oh ya, sesama umat Islam jangan saling menyalahkan. Betul aja, betul, betul, betul. Kira-kira kita pintar matematik enggak? Enggak kan? Kita digituin. Kira-kira kita sebagai wali kelasnya bangga enggak punya guru matematik kayak begitu? Kita komplain, "Pak, ini kenapa anak saya enggak disalahin?" Loh, kan ini kan sesama kita, jangan saling menyalahkan. Loh, Pak, anak saya dibodohin terus kalau cara ngajarnya begini. Salahkan aja tapi yang santun. Nah gitu kan enak. Nah begitu juga dalam Pak. Kalau mau disalahkan, salahkan aja, gak masalah kok. Tapi yang bijak, yang baik ngomongnya. Jadi semangatnya itu semangat pengen orang tuh baik gitu loh, bukan pengen orang itu ditertawakan oleh satu majelis. Nah itu beda kan. Nah itu dalam masalah agama, hablum minallah, ibadah. Pokoknya ini semangat, kita harus semangat nih, ngedakwahin orang, ngajak orang, orang tuh jadi baik, berubah, jadi takut sama Allah, bukan takut sama kita. Orang itu jadi rajin sholat, setelah rajin sholat, jaga sholat ke masjid bagi laki-laki. Nah itu tuh, agar dia itu tambah baik dan tambah besar peluang. Bukan, nah ini nih, bukan ketika ada saudara kita dapat hidayah, rajin sholat, didengkiin. Nah ini penyakit kita, nggak ada yang boleh lebih alim dari kita. Nah itu salah. Nggak ada yang boleh lebih rajin ke masjidnya daripada kita. Itu keliru. Alhamdulillah Pak Fulan ini lebih hebat dari saya senang gitu loh. Makanya kan Imam Syafi'i, aku berharap seluruh manusia mengambil ilmuku, tapi enggak ada satupun dari mereka yang menyebut-nyebut namaku. Gitu. Senang. Ada, tapi enggak usah bawa-bawa nama saya. Nama saya bisa. Nah itu para ulama kita tahu. Makanya ilmunya berkah. Ukhuwah Islamiyahnya tuh kuat. Melihat orang baik itu kita harus senang loh, bukan kita harus kesel. Senang, bangga. Jangan bilang, kamu tuh anak kemarin sore mas, mas gitu loh. Waktu saya udah sholat, kamu tuh baru ikra jilid satu. Udah jangan sok tahu deh. Nah itu kan gak bagus ya. Kita senang, orang maju tuh kita senang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Masya Allah. Ada saudara kita haji, walaupun kita itu bangga banget, ya Allah saya terharu kau bisa haji gitu. Ya. Ini penting. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam masalah akhlak dan adab. Nah ini penting juga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dalam masalah akhlak maksudnya apa? Sekali lagi, seluruh masalah akhlak itu akan bermuara ke hadis ini. Contoh. Sekarang saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, kalau kita ketemu dengan saudara kita, kita berharap senyum atau dia dudes dengan kita? Senyum kan? Maka ketika ketemu orang, senyumin orang tersebut. Gitu kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Sebagaimana kita pengen disenyumin orang, maka senyum di hadapan orang ketika kita berhadapan dengan dia. Nah ini kan cocok. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, kata ada baginda Rasul, senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Nah itu contoh yang lain. Ketika ketemu dengan seseorang, kira-kira kita pengen berbicara dengan dia dengan apa, ingin diajak bicara dengan bahasa yang santun atau bahasa yang kasar? santun. Maka kalau bicara dengan orang, gunakan bahasa yang santun. Kenapa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Pada saat kita ingin kesantunan, maka berikanlah kesantunan kepada orang lain. Pada saat kita baru datang ke sebuah majelis taklim atau pengajian, dan ini adalah langkah pertama kita ke taklim, kita pengennya apa? Dicuekin satu majelis atau disambut dengan hangat, dengan humble dan seterusnya. Kita pengen disambut dengan hangat. Dan begitu juga ketika kita sudah punya kajian, lalu ada orang baru datang, itu hangat, bukan dicuekin. Bukan disuruh isi formulir, apa mau ngapain gitu. Diajak, masya Allah, gitu. Kita senang banget untuk mengaji. Nah, ini penting. Terapkan terus, terus dan terus. Pada saat kita sakit, kita tuh pengen dijenguk atau dicuekin? Dijenguk. Maka kita ketika dengar saudara kita sakit, jenguk dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Pada saat kita bertamu, ketika kita bertamu, kita ingin dijamu atau dicuekin? Hah? Dijamu. Pengennya nih dijamu dengan makanan berat atau hanya kue-kue kering? Coba jujur nih, yang biasa bertamu, ini pengalaman ya. Hah? Hanya kue-kue kering aja? Gak pengen makanan yang itu? Hah? Loh, makanan berat dong. Kalau bukan waktunya kan dibungkus bisa. Iya kan? Maka kalau kita kedatangan tamu, jamu gitu. Makanya kan kata Ibnu Daqiqil Id dan yang lain, imadud diyafa it'amut ta'am, inti dari jamuan itu makan gitu loh. Bukan air putih, bukan, makan. Bukan senyum aja. Pak Ustaz, tamu saya tuh kok ngeliat senyum saya udah bahagia kok, enggak bisa makan gitu. Makan. Sebagaimana kita ingin dijamu, jamu saudara kita. Gitu loh. Jadi ini yang perlu. Saat kita misalnya punya punya acara, punya hajatan, menu apa ya? Pikir kita nih kalau ke tempat orang pengennya menu apa gitu loh. Antum kalau undangan pengennya menu apa? Coba. Yang ijo deh, kambing guling, ijma kan? Oh iya, itu ular panda. Sate Padang mah enggak. Sate Padang mah enggak universal lah. Itu mah kita-kita aja yang orang Sumatera gitu. Enggak, ini yang ijma gitu, muttafaqun alaih. Nah, itu kan kambing guling. Nah, kita punya hajatan, mampu kambing guling di gubuk kita. Jangan tempe kambing guling gitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Terapkan deh semuanya deh. Saat kita buat salah, saat kita buat salah kepada seseorang, kita kan akan merasa bersalah. Kita berharap dia apa? Maafin kita kan. Maka ketika ada orang salah, kita buka pintu maaf kita kepada dia. Kadang kita enggak bisa maafkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kan begitu hadirin sekalian. Ini yang perlu kita camkan. Terapkan semua mulia itu masuk ke dalam hadis ini. Jadi pembeli ingin pedagang itu jujur dan apa adanya. Maka pada saat kita dagang, jujur dan apa adanya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Begitu seterusnya. Terapkan semuanya. Terapkan semuanya. Saat kita baru pertama kali datang ke Abu Dhabi, kita berharap komunitas orang Indonesia itu punya perhatian dengan kita, menawarkan mungkin kita mobil masih sewa, ada yang punya, itu kita berharap demikian. Atau misalnya kita masih belum ngerti apa-apa, kita pengen pas weekend itu ada yang datang ngajak kita jalan-jalan gitu ya. Maka terapkan ketika kita dengar ada orang baru, tawarkan, gimana nih? Mau butuh apa gitu, mau ke Dubai nggak weekend ini saya temenin gitu, gitu sekalian. Agar ukhuwah tuh jadi kuat gitu. Jadi kalau kita semua punya pola pikir gitu, tuh lempeng-lempeng aja, enak aja tuh. Jadi semua akhlak yang mulia ada nih, ada di sini. semuanya. Masalah salam, iya. Kita ingin ketika ketemu dikasih salam, maka salamin orang sebelum dia kasih salam buat kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ini yang perlu kita camkan, yang perlu kita perhatikan. Jelas ya hadirin ya. Nah, yang terakhir dalam masalah dunia, dalam masalah dunia, contohnya gimana? Ya itu tadi. Misalnya sekarang kita punya mobil. Kita punya mobil apa? Misalnya kita punya mobil Mercy. Maka ketika kita ngelihat saudara kita naik sepeda ontel, kita harus berharap semoga dia diberikan rezeki oleh Allah dan punya mobil yang minimal sama lah kayak saya gitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kita beli mobil BMW, senang banget nih sama nih mobil BMW. Maka itu tadi, tumbuhkan perasaan, bukan justru dipamerin tuh kan, gak ada yang punya BMW kecuali gua. Nah ini kan gak tepat. Nah ini kan penyakit laki-laki kan gitu, beli mobil untuk dipamerkan gitu loh. Iya gak? Dan ketika mobilnya dipuji orang, dia bangga. Itu saya gak habis pikir tuh. Puji kenapa anda yang bangga? Kan gitu, orang mobilnya dipuji, bukan kan begitu. Itu Masya Allah, luar biasa. Ini sasisnya nih, Masya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Seperti tadi, ketika salary kita misalnya 50 dirham, ya perasaan juga semoga yang lain pun salarynya 50 berharap. Ketika dengar saudara kita salarynya di bawah, semoga saya doakan dia itu salarynya sama seperti saya minimal. Kita bisa pulang pas lebaran, kita juga berharap semoga semuanya pulang kampung pada saat lebaran. Bukan senang rasain loh, emang enak apa, gue juga ngalamin tuh tahun lalu. Jangan begitu lah. Saya doakan semoga dipermudah mudik pada lebaran kali ini. Kita pengen senang. Itu terapkan loh, terapkan, terapkan dan terapkan terus. Jadi di semua bidang kehidupan enak. Kita punya gadget terbaru, semoga saya punya gadget minimal kayak saya lah. Itu hanya justru bangga-banggain, dibelagu-belaguin, ini nggak benar. Ya, ah itu poin yang ketiga. Bidang-bidang la yu'minu ahadukum hatta yakuna la yu'minu hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita? Sebagian para ulama seperti Abu Zinad atau Fudail bin Iyad, mereka mengatakan bahwa puncak hadis ini bukan hanya menginginkan saudara kita mendapatkan apa yang kita dapatkan dari kebaikan, namun lebih dari itu, puncak dari hadis ini adalah kita menginginkan saudara lebih hebat dari kita. Fudail bin Iyad pernah mengatakan kepada Sufyan bin Uyainah, apabila anda tidak memiliki perasaan semoga saudara anda lebih baik daripada anda, maka itu khianat. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, coba jujur deh sama diri kita. Setiap kita itu ingin lebih hebat daripada orang lain, lebih baik daripada orang lain. Itu dari lubuk hati kita yang paling dalam. Maka ketika kita ingin daripada orang lain, terapkan aja di sini. La yu'minu ahadukum la yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Itu puncak. Puncak dari ukhuwah Islamiyah. Ibu-ibu yang ada di belakang, ketika kita jago resep sayur asam, kita perlu tubuhkan, semoga Bu Fulana sayur asemnya lebih enak dari saya. Oh gitu dong. Kira-kira selama ini udah gitu belum, Bu? Bu? Apa kata? Ibu-ibu, halo ibu-ibu, masih bersama kita, Bu? Masih. Alhamdulillah. Kita udah sampai mana, Bu? Oh, saya. Betapa lagi udah 3:30. Aduh, luar biasa. Iya nggak ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu kalau beli tas gitu loh. Kan gitu ya, pengen gak saudaranya sama mampu beli tas kayak kita? Kita banggakan, ini limited edition loh Jen. Subhanallah. Saya punya di Jakarta dulu, waktu belum ngaji, itu dia bisa beli tas harganya 200 juta hanya untuk teman-temannya nengok 90 derajat. Jadi kalau dia lagi jinjing gitu, orang nengok hanya untuk itu. Itu 90 derajat kan? Itu. 90. Jadi gila, tasnya keren banget. Nengok gitu 200 juta. Lalu temennya nanya, beli di mana gitu. Lalu dia jawab, ini limited edition, nggak ada lagi. Wah, 30 udah tuh. 30. Nengok 10, nanya 20. Memupuskan harapan saudaranya 30. Artinya kamu nggak akan bisa beli tas kayak saya gitu. 30 selesai. Itu kan sebagian kita tuh kayak puas banget kita punya barang, terus berarti prestasi itu. Jadi prestasinya bukan baca Quran, bukan puasa, tapi beli barang terus orang nanya, itu kayaknya sukses tuh gitu. Itu bukan seorang muslim. Seorang muslim tuh pengen kebaikan untuk saudaranya, bukan tampil wah di hadapan saudara kita camkan. Ya, ini tadi udah sampai mana nih, gara-gara saudara asal jadi sini. Jadi kita apa? Iya, puncaknya. Dan itulah akhlaknya orang tua kita, hadirin. Iya enggak? Setiap orang tua itu ingin anaknya lebih berhasil daripada dirinya. Karena tulusnya hati mereka, enggak ada kepentingan lagi, ikhlas. Nah, kita dituntut itu oleh Nabi sallallahu. Enggak ada kepentingan sama saudara kita, tulus ketika berukhuwah Islamiyah. Bukan ego yang ditampilkan, gengsi yang dikedepankan. Orang tua kita, untuk kita itu gak main gengsi. Makanya setiap orang tua yang punya fitrah selalu berharap anaknya lebih baik daripada dirinya, lebih sukses daripada dirinya. Sering mengatakan, kamu seperti papa, kamu jangan seperti ibumu ini yang buta huruf. Nah, bisakah kita menerapkan perasaan ini kepada saudara-saudara kita? Itu tanggung kita dalam dunia ukhuwah Islamiyah. Jadi gitu, ngelihat di mana-mana tuh begitu. Nah, kadang-kadang gimana kita bisa tampilkan di depan orang awam? Kita aja misalnya masih sering kompetisi yang gak sehat gitu lah. Buat kajian kalah, rame sama kajian yang lain, marah, sikat-sikatan di antara pengajian. Nah, ini kan gak tepat. Jadi kalau dunia itu begini, gimana dunia orang awam? Lebih parah lagi gitu. Kita punya usaha apa sih? Kita punya usaha misalnya mie ayam, terus ada radius 300 meter ada yang jual mie ayam juga. Ternyata kedai mie ayamnya lebih ramai daripada kita. Kira-kira kita bahagia gak? Coba jujur, dari lubuk hati yang paling dalam. Aduh, saya senang sekali, rezekinya lancar ya. Ya, saya salut sama dia. Tapi kan akhirnya nih gak laris lagi nih, gak apa-apa yang penting iman saya puncak gitu. Oh, luar biasa tuh. Berarti kita buka nasi goreng, tiba-tiba ada yang buka lagi 200 meter dekat kita, kira-kira kesel gak tuh? Senang kan, alhamdulillah. Harusnya senang. Saya berharap semua kampung ini pedagang nasi goreng semua. Takut nih. Ya kan kalau mereka bukan nasi goreng semua, kita ganti bakmi ayam gitu kan, akhirnya kita yang menang nih. Jadi pokoknya jangan punya pikiran sempit lah, rezeki itu dari tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nggak bagus gitu. Ya. Orang rezeki kita nggak akan lari gitu loh. Kalau lari pun mendekat, insya Allah. Ta'ala. Masya Allah. Ya. Yang terakhir nih, sebelum kita buka sesi tanya jawab, hadirin, kenapa diminta untuk menginginkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana dan untuk diri kita sendiri? Apa penyebabnya? Apa alasan Nabi bersabda demikian? Ulama seperti Ibnu Daqiq al-Ayn dalam kitab beliau menjelaskan bahwa sebab mengapa ini menjadi syarat iman kita baik, karena sesama umat Islam itu seperti satu tubuh. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wassahar." Perumpamaan, ilustrasi sesama umat dalam cinta kasih di antara mereka, kasih sayang di antara mereka, itu ibarat satu tubuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat apa? Satu tubuh. Masya Allah, ini dalam banget tuh. Simple, tak perlu cerdas-cerdas banget untuk paham, tapi dalam. Kita ini ibarat satu tubuh. Saya ingin tanya, yang namanya satu tubuh, jika salah satu anggota tubuh sukses, kira-kira yang lain senang gak? Oh, senang. Bahagia banget. Iya gak? Gak ada yang hasad. Saya ambil contoh ya. Misalnya sepatu atau sendal kita jebol, akhirnya kita harus dari masjid di Abu Dhabi ini, di summer ini, ke rumah jalan kaki nyeker. Masya Allah. Saya ingin yang menderita siapa? Apakah hanya telapak kaki saja atau semuanya? Semuanya. Semua ikut berkabung. Akhirnya, nah kasusnya demikian, otak kita langsung berpikir. Lalu memberikan ide, kita harus beli sendal baru atau sepatu baru untuk si kaki. Masya Allah, benar nggak? Padahal yang melepuh siapa? Kaki. Tapi yang punya ide beli sepatu baru siapa? Selama ini coba kita renungkan. Ide beli sepatu baru si kaki atau otak kita? Masya Allah, baik banget tuh otak. Kaki tuh cuek aja loh. Dia nggak pernah nuntut minta sepatu baru. Yang selalu yang punya ide tuh otak. Kita harus beli sepatu baru. Masya Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Dan ide ini disetujui oleh seluruh. Pas weekend hari Kamis, berangkatlah semua anggota tubuh kita ke mall. Dan gak ada yang ketinggalan. Masya Allah, iya. Walaupun mata capek, pengen tidur, punggung remuk-remuk, gak pernah bilang, "Ki, lo berangkat aja deh sendiri, gue ngantuk nih, gue pengen tidur." Gak ada tuh. Satu berangkat, padahal mereka gak punya kepentingan. nyari apa? Untuk apa? Untuk mata? Enggak. Untuk kaki. Sampailah ke sebuah toko sepatu. Sampai ke toko sepatu. Yang ribet, yang sibuk siapa? Si kakak. Di mata. Yang sibuk mata. Lihat di rak ada yang bagus apa enggak. Gitu. Itu udah disensor sama mata. Mata yang capek tuh ngeliat-ngeliat. Lalu ketika ada yang bagus, tangan yang menjangkau, lalu mengambil, lebih detail lagi. Lalu mulut yang tanya, ada nomor 43 enggak gitu loh. Iya kan, itu mulut yang nanya. Ki, lo nanya sendiri ya Ki. Enggak mungkin, mulut yang nanya. Dan yang ngambil sepatu di rak siapa? Tangan kan, enggak mungkin kaki begitu-begitu kan, enggak mungkin. Tangan yang ambil, kaki mah santai. Ya Allah, dia kayak bos deh. Dia santai, ya itu yang sih. Terus kan di Abu Dhabi bisa ditawar ya. Yang nawar siapa itu? Apa sih kaki yang nawar? Mulut lagi nawar, ya Allah, mulut cerewetnya minta ampun. Ayo dong, berapa nih pasnya gitu. Terus gitu. Terus siapa? Mata. Ah ini gak keren nih gitu. Cari yang warna hitam, cari. Gak ada konspirasi, udah si kaki kan no comment, udah kasih aja yang jelek gitu loh. Kasih aja yang ukurannya 40 biar lecet tuh jempol. Gak ada. Semua pilih yang terbaik untuk si kaki. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya dapat deh ukurannya tepat, harganya juga dapat diskon karena si mulut pintar nawar gitu kan. Modelnya keren karena jeli dalam melihat model sepatu. Kan begitu. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tahu sudah selesai, sabar. Jangan emosi. Sudah itu. Terus akhirnya mereka pulang ke rumah dengan hati yang bahagia. Padahal yang dibeliin hanya kaki. Dan mulut gak pernah hasad. Kenapa sih yang dibeliin sepatu kaki terus? Aku gak pernah dibeliin sepatu. Kenapa aku gak pernah disentuh sepatu gitu? Gak ada kan gitu. Santai aja, senang gitu. Padahal semua tangan kosong kecuali si kaki. Makhlul mu'minin fitawadihim watarakumihim kamatna kira jasadil wahid. Perumpamaan sesama muslim dalam cinta kasih mereka, kasih sayang di antara mereka ibarat satu tubuh. Dan itulah ilustrasi tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita benar-benar merasakan bahwa saudara kita satu tubuh dengan kita? Pembukti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ini yang bisa disampaikan. Kalau kita bisa paham hadis ini, semuanya jadi mudah bagi kita. Kita akan senyum, kita akan santun, kita akan jujur, kita akan perhatian, kita akan jenguk saudara kita ketika sakit, kita akan jaga perasaannya, kita akan support dia, kita akan temani. Karena semuanya kembali kepada hadis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya, bukan mungkin ya, saya akan kembalikan kepada host kita, Pak Yoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Karena waktu sudah masukin sholat asar, nanti kita ada sesi tanya jawab setelah sholat asar. Insyaallah kita mulai 4.30 Ustaz. 4.30 untuk mempersingkat waktu karena nanti pukul 5 kita sudah mulai sesi kedua. Kalau bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa coba menuliskan. Nanti jadi kita bisa ikut Ustaz biar bisa mengakomodir lebih banyak pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga dengan mendengarkan kajian ketiga, sesi ketiga ini bisa lebih memperkuat kekuatan kita, pemahaman kita, selain paling tidak kita yang di sini di Abu Dhabi. Terima kasih. Satu lagi banyak. Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Satu sedikit saja tentang PR saya yang kemarin tentang Nabi SAW mentalak Hafsah. Saya sudah cek dan salah satunya juga dapat informasi juga dari Ustaz kita, Ustaz Zaki Hafizahullah Ta'ala. Haditsnya disahihkan oleh banyak para ulama, di antaranya diriwayatkan Abu Nuaim dalam Hilyah atau Abu Daud dalam Sunannya. dalam riwayat Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas talaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam Hafsah. Nabi SAW sempat mentalak Hafsah, lalu beliau merujuknya kembali. Di dalam riwayat Jibril datang mengatakan innaha sawama qawama. Hafsah itu wanita yang rajin sekali puasa dan sholat malam ya Rasul. Maka dan beliau akan menjadi istrimu di surga. Maka Nabi pun merujuknya. Dan adapun penyebabnya tidak ada riwayat yang valid apalkan oleh banyak para ulama. Adapun riwayat Ibnu Katsir, Ibnu Hajar juga menghasankan, lalu Al-Imam Al-Albani juga menghasankan juga dalam tafsirnya juga menjelaskan itu. Ada banyak para ulama lagi, tetapi sekali lagi sebab khususnya itu yang tidak ada dalam hadis yang valid. Para ulama sebagian mengaitkan ke surat At-Tahrim kaitannya ketika Hafsah membuka rahasia Nabi SAW. Tapi rahasianya apa itu tidak disebutkan, dan bab lain yang personal yang Nabi tidak ceritakan yang membuat beliau men-shock terapi Hafsah tersebut. Tapi itu hanya talak satu. Mungkin itu, dan sekalian juga mengakhir atas Pak Heru ya, pertanyaannya sangat bermanfaat bagi saya pribadi, dan juga ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Zaki yang telah memberikan juga info tentang masalah ini. Dan inilah dunia ilmu, ulama punya kaidah al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling mencintai, saling memberikan masukan, saling memberikan info, dan tujuan kita di ruangan ini adalah untuk belajar bersama. Terima kasih jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.